Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fid-din. Hafizakumullah ta'ala jami'a wa barakallahu fikum. Sungguh suatu kenikmatan yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-Nya untuk melakukan amalan-amalan salihat, tatkala Allah memberikan kepada hamba-Nya untuk meninggalkan suatu an-nawahi, larangan-larangan. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bersama, tatkala seorang hamba bisa menjalankan ketaatan, meninggalkan suatu larangan, itu semata-mata adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuatnya hamba tersebut, bukan karena semangatnya hamba tersebut, tapi sekali lagi semata-mata pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka pernah menyebutkan dalam suatu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallah mahtadaina wala salaina wala tasaddaqna Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kami tidak mendapatkan hidayah. Kami tidak bisa menjalankan ibadah sholat. Kami tidak bisa bersedekah. Maknanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, kita bisa berkumpul di sebuah masjid, tempat yang mulia, dalam rangka saling tanasuh, saling mengingatkan. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tapi sekali lagi kita harus ingat dan terus ingat, ini adalah semata-mata kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita mendengarkan bersama beberapa nasaih, beberapa nasihat-nasihat yang barusan disampaikan oleh Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah, pentingnya sebuah keikhlasan dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amalan. Ini adalah merupakan nasihat yang sangat agung dan merupakan nasihat yang sangat berharga. Karena inilah inti dakwah yang disampaikan para rasul. Yad'u qaumahu ila ikhlasi ibadatillahi wahdah. Para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka inti dakwahnya adalah mengajak manusia untuk memurnikan segala bentuk ibadah, apapun ibadah tersebut, lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan di beberapa tempat di dalam ayat Al-Quran, juga disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah yang bentuknya ta'awun. Ibadah yang bentuknya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ayat yang seperti ini mungkin sering kita mendengarnya. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Sering mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidah yang menyampaikan tentang ayat tersebut. Ayat yang mendorong kepada kita untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa, dan larangan ta'awun alal ithmi wal udwan. Ta'awun yang itu di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan at-ta'awun, yang dimaksud dengan ta'awun adalah al-musa'adatu 'alal haqq ibtigha' al-ajri minallahi tabaraka wa ta'ala. Ta'awun itu artinya adalah tolong menolong, membantu untuk menegakkan kebenaran. Tolong menolong, saling bantu membantu untuk menegakkan kebenaran. Ibtigha' al-ajri minallah, dengan tujuan untuk mengharapkan ajrun, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup di dunia ini membutuhkan ta'awun satu sama yang lain. Ini pasti. Tidak mungkin seorang itu hidup sendiri. Segalanya dilakukan sendirilah, tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang fuqara, butuh kepada yang lainnya. Terlebih dalam suatu ibadah yang mulia ini, ibadah dakwah, yang disebut oleh para ulama, dakwah itu adalah merupakan amalun jama'i. Dakwah itu adalah merupakan amalan yang bentuknya dijalankan bersama-sama. Tidak mungkin dakwah itu hanya dilakukan oleh seorang diri. Lah, ini tidak mungkin. Membutuhkan ta'awun yang lainnya. Dukungan, dorongan, bantuan yang lainnya. Dalam menegakkan dakwah itu pasti. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, dakwah adalah merupakan amalun jama'i. Merupakan amalan yang dilakukan secara bersama-sama. Sekali lagi, tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang diri. Tidak mungkin. Membutuhkan ta'awun dari saudaranya, membutuhkan ta'awun dari yang lainnya. Ini perkara yang pasti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat juga bahwasanya yang namanya dakwah adalah merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi an yahdiyakallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am, atau min khumrin ni'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Ali, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki satu orang dengan sebab dakwahmu, maka yang seperti ini barakallahu fikum, pahalanya itu lebih baik daripada unta merah. Yang mana saat itu onta merah adalah merupakan harta yang sangat bagus, harta yang sangat mulia, harta yang sangat dibanggakan oleh orang-orang kaya di bangsa Arab saat itu, onta merah. Artinya ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, ibadah yang sangat mulia ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling ta'abun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Sehingga disebutkan dalam ayat wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong. Jangan saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ibn al-Baz rahimahullah, kata beliau, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, maknanya adalah at-ta'awun 'ala tahqiqil iman. Ta'awun untuk mewujudkan, merealisasikan suatu keimanan. Qawlan wa amalan wa aqidatan. Baik itu secara ucapan, perbuatan, akidah, dan yang lainnya. Inilah ta'awun yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ta'awun yang dilakukan oleh seorang muslim. Ta'awun untuk mewujudkan, untuk merealisasikan suatu keimanan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh beliau ayat yang semisal dengan ini. Artinya ayat yang semisal itu yang memerintahkan kita untuk saling ta'awun satu sama yang lain sangatlah banyak. Di antaranya adalah ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin kita sering menghafalnya. Di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam suatu kerugian. Artinya manusia itu benar-benar dalam suatu kerugian yang sangat-sangat nyata. Illa alladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, melakukan amalan-amalan kebaikan, dan saling mengingatkan dalam kebenaran, serta saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ibn al-Baz rahimahullah, kata beliau, ayat ini mengandung ma'ani azimah, mengandung suatu faidah yang sangat besar. Di antaranya adalah tawasi bil haq, saling mengingatkan di atas kebenaran. Apa yang dimaksud tawasi bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran? Kata beliau, yang dimaksud tawasi bil haq wa huwa ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling bantu membantu, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang melakukan ta'awun yang benar-benar ta'awunnya dibangun di atas alal birri wa taqwa, biiznillah akan menjadi sebab hamba tersebut diselamatkan dari kebinasaan, diselamatkan dari kerugian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia, yang Allah di situ bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kondisinya dalam keadaan merugi. Allah sebutkan mengecualikan dari mereka, yang pertama adalah yang melakukan amalan-amalan salihat, atau yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah melakukan amalan-amalan salihat. Dan yang ketiga adalah tawasi bil haq, yang kata beliau maknanya adalah ta'awun alal haq. Bantu, membantu di atas kebenaran. Bukan bantu, membantu di atas kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ta'awun yang merupakan ibadatun azimah, yang merupakan ibadah yang sangat besar, yang namanya orang hidup juga membutuhkan ta'awun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan kepada kita semua supaya benar-benar bisa mengambil ibrah. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hayatu bani Adam wa 'aysuhum fid dunya la yatimmu illa bi muawanah ba'duhum li ba'din. Kata beliau yang namanya kehidupan bani Adam, itu kita bani Adam ini, kehidupan bani Adam di dunia ini tidak akan sempurna, bahkan tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya muawanah, saling tolong menolong, bantu membantu sebagian mereka dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya seorang mukmin, terlebih ahlus sunnah, terlebih salafiyun, merasa bangga, merasa senang dan bersyukur kepada Allah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala di situ ya, menakdirkan adanya ta'awun, yang itu ta'awun alal birri wa taqwa. Merasa bersyukur ya, karena ini kesempatan yang sangat mahal. Belum tentu kesempatan ta'awun ya, barakallahu fikum, didapatkan di tempat lain. Sehingga barakallahu fikum, tatkala mungkin ya, antum HP-nya sebentar-bentar bunyi. Ya. Sebentar-bentar HP-nya apa? Bunyi kalau yang dikasih nada. Ya, kalau yang disilen berarti tidak bunyi. Ya. Ya. Himbauan ta'awun kerja bakti. Himbauan ta'awun penghalangan dana donasi ini dan itu. Seharusnya seorang mukmin, seorang ahlus sunnah merasa bangga, walhamdulillah ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jangan terus banyak mengeluh. Wah, kemarin saja kerja bakti ini masih pegel-pegel. Ini panitia sudah menghimbau lagi ta'awun ini dan ta'awun itu. Lah, tidak seperti itu seorang mukmin. Seharusnya tatkala ada tawaran ta'awun alal birri wa taqwa, sungguh ini merupakan keberuntungan. Inilah yang kita tunggu. Hendaknya seperti itu. Sehingga tidak merasa berat, merasa bahagia. Oh, berarti aku masih dibutuhkan. Alhamdulillah Allah memilih saya, orang yang ikut ta'awun alal birri wa taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ta'awun yang dibangun alal birri wa taqwa, yang dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan, ini akan mendatangkan fawaid azimah, faidah atau manfaat yang sangat besar. Faidah seorang melakukan ta'awun alal birri wa taqwa dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ta'awun adalah merupakan minal ibadah. Ta'awun ini adalah merupakan salah satu ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar, yang seyogianya seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah, terus berlomba-lomba dan merasa sedih tatkala tertinggal. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah generasi terbaik. Mereka itu adalah salaf kita. Bagaimana mereka terus berlomba-lomba untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tidak sedikit kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk ta'awun bahasa kitanya donasi, penggalangan dana, ya. Mereka itu berebut, ya. Ada yang pulang datang membawa gandum, ada yang membawa emas, ya. Sampai Nabi SAW menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Itu salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Mereka orang yang terus berlomba-lomba untuk melakukan ta'awun, bukan terus mengeluh. Setiap HP bunyi, himbauan kerja bakti. HP bunyi lagi, dibuka, ta'awun, penggalangan dana, pembangunan asrama banat, pembangunan masjid. Ya. Akhirnya mengeluh. Tidak demikian, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, faedah seorang melakukan ta'awun yang dibangun alal birri wat taqwa. Ta'awun ini akan izharul quwwah. Ta'awun ini akan menampakkan kekuatan. Ya. Akan menampakkan suatu apa? Kekuatan. Yang mana izharul quwwah amama aduwihi minal ibadah. Menampakkan kekuatan di hadapan musuh. Wah, ahlu sunnah ternyata kompak. Ya. Bangun pondok, bersih-bersihnya bareng. Ya. Penggalangan dana enggak lama, sudah terwujud masjid, sudah terwujud asrama, dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Ini akan nampak suatu kekuatan. Akan terlihat oleh musuh-musuh dakwah, kalau ahlu sunnah itu bersatu. Sehingga jangan merasa atau dianggap remeh hanya sekedar datang bawa cangkul bersihin rumput. Wah, saya bisanya cuma bersihin rumput, gak bisa nata bata. Datang, walaupun hanya sekedar bisa bersihin rumput. Karena kedatangan antum tatkala menjalankan ta'awun alal birri wat taqwa, ini sudah memiliki nilai ibadah yang lain, yaitu izharul quwwah, menampakkan suatu kekuatan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang lainnya disebutkan oleh para ulama, ta'awun ini merupakan buah dari ukhuwah islamiyah. Buah dari ukhuwah islamiyah, buahnya itu adalah adanya ta'awun alal birri wat taqwa. Kemudian juga ta'awun ini akan yazilul haqd wal hasad minal qulub. Di antara faedah seorang menjalankan ta'awun, yang benar-benar ta'awun itu dibangun alal birri wat taqwa, dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun ini akan menghilangkan rasa dengki dan hasad pada hati seorang muslim. Ya. Setelah dia langsung akan hilang rasa hasadnya. Ya. Ini tatkala seorang melakukan ta'awun alal birri wa taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana masih banyak lagi ta'awun atau faidah-faidah seorang yang menjalankan ta'awun alal birri wa taqwa. Karena begitu besarnya ibadah ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman, supaya mereka menolong agama Allah yang maknanya adalah ta'awun untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saff. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, menjadilah kalian itu penolong-penolongnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau, "Tsumma arada ta'ala ibadahu al-mu'minin ala nusratil Islam wa ahlihi wa nusratin nabiyihi wa mu'awanatihi ala iqamatid dini wa nashri dakwah." Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, terkait tentang makna ayat tersebut, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hamba-hambanya al-mu'minun, hamba-hambanya mereka yang telah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, apa perintah atau tawaran berikutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengaku dirinya seorang mukmin, setelah mengaku dirinya ahlus sunnah, setelah mengaku dirinya seorang salaf, pengikut generasi terbaik umat ini, Rasul dan para sahabatnya. Apa tawaran berikutnya yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya al-mu'minun? Yaitu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong Islam, itu menegakkan Islam. Perintah untuk menolong nabinya, perintah untuk tolong menolong untuk menegakkan agama ini. Ini kewajiban berikutnya. Setelah seorang hamba diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah tuttafiq, mengenal sunnah, mengikuti manhaj yang lurus, jauh dari bid'ah, maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah iqamatuddin wa nashri dakwah, untuk menyebarkan dakwah, ya, untuk ta'awun, bantu membantu untuk menyebarkan dakwah. Ini perintah berikutnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayatut taufiq. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk iqamatuddin wa nasyru dakwah. Tegakkan agama, sebarkan dakwah. Jangan terus, wah yang penting kan saya sudah selamat. Saya sudah ngerti apa itu tauhid, bahaya syirik, apa itu sunnah, bahaya bid'ah. Belum cukup sampai itu. Berikutnya adalah perintah dari Allah untuk saling membantu, tolong menolong, untuk menyebarkan Islam. Dan sekali lagi yang namanya dakwah, menyebarkan Islam, ini membutuhkan yang namanya ta'awun. Ya. Barakallahu fikum. Sebuah ma'had, enggak mungkin hanya sekedar ustadznya saja. Membutuhkan di situ seorang ami, bagian kebersihan, dan yang lainnya. Jangan dilihat mungkin dari sisi bagian kebersihannya. Ini adalah masuk, ya, bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, yang di sana barakallahu fikum merupakan ibadah yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya ta'awun dalam kehidupan kita. Pentingnya ta'awun alal birri wa taqwa untuk menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, dan kita bisa merasakan dakwatu ahli sunnah sampai saat ini. Itu juga diantara sebabnya adalah ta'awun yang telah dilakukan oleh orang-orang generasi sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka saling ta'awun, bantu-membantu untuk membuat sebuah markiz dan seterusnya untuk menyebarkan dakwah. Sehingga ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin hafidhakumullah, tatkala di tengah-tengah kita ada markiz pondok pesantren sebagai markiz dakwah, pusatnya dakwah, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk melakukan ta'awun. Jangan terus mengeluh tatkala ada himbauan, ajakan ta'awun. Baik itu ta'awun dari sisi tenaga, ta'awun dari sisi harta. Justru kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan suatu amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, yang terus kita berharap semoga ta'awun yang kita lakukan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan hasanat, amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan terkhusus untuk saya dan untuk antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayah taufiknya kepada kita, menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bersabar melakukan ta'awun alal birri wat taqwa, dan menjauhkan kita semua ta'awun alal itsmi wal udwan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.